Masalah berapa rakaat sebetulnya tarawih ini? Di satu masjid 11 rakaat dengan witir. Di satu masjid 23 rakaat. Di Pekanbaru ini saja Masjid Raya An-Nur 23 rakaat. Masjid Raya Pasar Bawah 23 rakaat. Sementara masjid dekat rumah kita 11 rakaat. Akhirnya orang yang tidak mengaji bingung. Oleh sebab itu, maka kembali kita kepada penjelasan para ulama yang terpercaya dalam masalah ini. Kembali kita buka kitab Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari Aisyah, As-Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Nabi tidak pernah menambah di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan ala 11 rakaat, tak pernah lebih dari 11 rakaat. Jelas di situ disebutkan 11 rakaat, tak lebih tak kurang. Lalu yang 23 itu datangnya dari mana? Itu riwayat disebutkan oleh jumhur ulama dari kalangan ahli fiqih, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, Daud Zahiri, jumhurul ulama, mayoritas ulama. An-nasa kanu yusalluna ala ahdi Umar. Sesungguhnya kaum muslimin salat pada masa Umar ibn Khattab, wa Utsman ibn Affan, wa Ali ibn Abi Talib, 20 rakaatan. Mereka salat 20 rakaat. Sepakat jumhur ulama pada masa Umar bin Khattab. Nama imamnya Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab melihat orang salat setumpuk di sini, setumpuk di sini. Lalu kata Umar bin Khattab, alangkah indahnya kalau disatukan menjadi satu. Imamnya diangkat Ubay bin Ka'ab. Ketika Umar bin Khattab melihat kaum muslimin di Madinah Al-Munawwarah salatnya beramai-ramai 20 rakaat, apa kata Umar bin Khattab? Ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah inilah dia, kata beliau. Apa kata Imam At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, wa aktsaru ahli al-'ilmi, mayoritas ulama, ala ma ruwiya an Umar, seperti yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, wa ala ghairihima min ashabin nabi, dari Umar dan Ali bin Abi Talib dan sahabat yang selain mereka berdua, selain Umar dan Ali bin Abi Talib, min ashabin nabi, dari sahabat-sahabat Nabi SAW, 20 rakaatan, 20 rakaat. Wa huwa qawlu Tsauri, itu juga pendapat Imam Sufyan Al-Tsauri, wa Ibnul Mubarak, dan Imam Ibnul Mubarak, wa Syafi'i. Imam Sufyan Al-Tsauri, Imam Abdullah Ibnul Mubarak, dan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan 20 rakaat. Wa qala hakadha adraktu an-nasa bi Makkah, begitulah saya melihat orang di Makkah Al-Mukarramah, yusalluna 20 rakaatan, mereka salat 20 rakaat, tambah witir 3, 23 rakaat. Tapi Imam Malik agak berbeda sedikit. Malik bin Anas yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah itu, Imam Maliki meninggal tahun 179 Hijrah. Wa dhahaba Malikun ila annaha 36 rakaatan. Sedangkan menurut Imam Malik bin Anas, salat tarawih itu 36 rakaat, tambah witir 39. Loh, dari 23 kenapa bisa menjadi 39? Kenapa bisa terjadi pembengkakan jumlah tarawih begitu? Dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Anna ahlal madinah kanu yusalluna 36, orang Madinah salat 36 rakaat untuk mengimbangi orang Makkah. Jadi orang Makkah itu setelah 4 rakaat mereka tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang Makkah tawaf, orang Madinah tak bisa tawaf karena tak ada Ka'bah. Maka di sela-sela itu mereka tambah lagi 4 rakaat. Orang Makkah tawaf, habis itu sambung lagi, orang Madinah tak bisa tawaf, ditambahnya lagi rakaatnya, tapi bacaannya pendek. Itulah kenapa orang Makkah 23, orang Madinah 39 rakaat. Jadi tak usah bingung tentang masalah jumlah rakaat ini. Lalu kemudian apa kata Imam Az-Zarqani dalam kitab Syarah Al-Mawahib Al-Ladunniyah? Disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban, anna tarawih kanat awalan 11 rakaat. Tarawih itu pada awalnya 11 rakaat. Wa kanu yutilunal qira'ah, 11 rakaat tapi ayatnya panjang. Sampai-sampai ada satu riwayat menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Bayangkan itu panjang sekali. Fathakul alaihim, berat, tak sanggup mereka. Rakaat pertama sudah 2 jam setengah lebih. Fakhaffaful qira'ata, lalu bacaannya mereka perpendek. Wazadu fi adadir rakaat, bacaannya diperpendek, jumlah rakaatnya ditambah. Fakanu yusalluna 20 rakaat, mereka salat 20 rakaat. Biqiraatin mutawassitatin, tapi bacaannya sedang. Satu juz satu malam. Summa khaffaful qira'ah, kemudian bacaannya diperpendek lagi. Waja'alur raka'ati 36, kemudian diperpendek lagi, bacaannya pendek, rakaatnya diperpanjang menjadi 39 rakaat. Lalu kesimpulannya apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kalau disebut Al-Hafiz, itu berarti hafal hadisnya 300 ribu hadis, bukan tanggung-tanggung. Apa kata Al-Hafiz? Setelah digabungkan beberapa riwayat ini, anna dzalikal ikhtilafa, ikhtilaf antara 11 dengan 23 dengan 39 ini, bihasbi tatwilil qiraati wa takhfifiha, itu dilihat dari bacaannya panjang atau pendek. Fahaisu tatulul qiraatu tuqallal ar-raka'at, kalau bacaannya panjang maka rakaatnya sedikit, tapi kalau bacaannya pendek, ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Begitu kesimpulan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wah, saya mau rakaatnya sedikit sajalah, 11 rakaat. Bagus, ayatnya panjang. Tapi kalau mau ayatnya, saya ayatnya pendek-pendek saja. Ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Jurusnya 2 saja. Kalau rakaatnya sedikit, ayatnya panjang. Kalau rakaatnya banyak, ayatnya pendek. Begitu kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa pendapat Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia rahimahullah, sudah meninggal dunia. Fal afdal, ini kata Syekh Ibnu Baz, fal afdal, yang paling afdal, lil makmum, bagi makmum, ayyakuma ma'al imam, dia ikut dengan imamnya, hatta yan sarif, sampai imamnya selesai. Jangan potong tengah jalan, ikut sama imam. Sawa'un salla ihda asyarata raka'ah, apakah imamnya itu salat 11 raka'at, au thalasa asyarata, atau 13, au thalasan wa ishrin, atau 23, au ghairu dhalik, atau selain itu. Tengok, coba lihat apa kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Kalau imammu itu solat 11 rakaat, ikut. Kalau 13 rakaat, ikut. Kalau 23 rakaat, ikut. Awghaira dzalik, atau selain itu. Kalau begitu dia mengakui ada solat tarawih yang 39 dan lebih daripada itu. Hadza huwal afdal, inilah yang afdal. Ayyutabi'al imama, mengikuti imam, hatta yang sarifa, sampai imamnya selesai salat. Wassalasa wal ishruna, wassalasu wal ishruna, 23 rakaat itu, fa'alaha Umar, itu dilakukan oleh Umar radhiyallahu an, wassahabatu, dan para sahabat. Falaisa fiha naqsun, itu tidak ada kekurangan, jangan disepelekan, jangan dikecilkan. Walaisa fiha ikhlal, tidak ada kekacauan, tidak ada kerusakan. Bal hiya minas sunan, itu termasuk dari sunnah, sunnah, sunnah. Sunnah apa namanya? Sunnah khulafa'ir rasyidin. Memangnya kita disuruh ikut Umar? Iya, mana hadisnya? Alaikum bisunnati, ikutlah sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Al-mahdiyina min ba'di, yang mendapat hidayah dari Allah sesudah aku mati nanti. Abdu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham. Itulah tentang jumlah rakaat tarawih. Wallahu a'lam bishawab.